waktu sahur tiba. Walau masih mengantuk, makan minum sekedarnya. Bangun-bangunlah, waktu sahur tiba. Walau masih mengantuk, makan minum sekedarnya. Allah suka orang puasa.